Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala lana syahrul ramadhan, syahrul ayyam, syahrul mubarak, syahrul maghfirah, alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah warrahman, 'allamal insan, 'allamal Qur'an, 'allamahul bayan. Wa asyhadu anna Muhammadan abdu rasuluhu al-mab'us wal jan. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa ashabih alladhi jahadu fi kulli midan. Amma ba'du, pemirsa televisi Republik Indonesia dimanapun Anda berada, sangat indah di pagi hari setelah kita sahur. Tasahuru fa inna sahur barokah. Luar biasa mendapat keberkahan karena sahur itu indah sekali. Dan sebentar lagi kembali kita akan melaksanakan puasa di bulan puasa Ramadan ini. Indah, indah, luar biasa. Tidak ada keindahan yang lebih indah daripada bulan puasa Ramadan. Sungguh tambah berbahagia lagi kami karena Anda pemirsa masih berada dengan kami di mimbar Nurus Salaf yang memang sangat kita rindu-rindukan. Bertambah gembira lagi karena pada pagi hari ini jauh-jauh dari Majlis Ta'lim Nurus Salam Bandung telah hadir di studio. Apa kabar ibu-ibu? Alhamdulillah, bapak-bapak sehat ya? Alhamdulillah. Bertambah kebahagiaan kami lagi pada pagi hari ini kita kedatangan seorang narasumber yang sudah tidak asing lagi, yaitu Al-Ustaz Dr. Rizki Haji Muhammad Soleh Asri. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah. Sibuk, baik. Ya? Alhamdulillah. Barokah Ramadan. Barokah Ramadan, luar biasa. Ini pagi hari ini judulnya Hidayah Allah Ustaz nih, ya. Iya. Silakan nanti diterangkan, tentu saja dipersilakan nanti bertanya kepada narasumber kita. Kesempatan yang sangat baik ini. Namun demikian marilah kita saksikan tayangan berikut ini. Alhamdulillah, pemirsa yang berbahagia, Anda masih bersama kami di Mimbar Nurus Salam. Ustaz Soleh, ini judul Hidayah Allah, pendek betul, tetapi sangat populer nih. Apa-apa hidayah, semoga mendapat hidayah dari Allah SWT. Nah, bagaimana nih sebenarnya, hidayah Allah itu apa sebenarnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wama kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi washabihi ahlis sidqi wal wafa, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah Majlis Ta'lim Nurus Salam yang saya hormati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengawali kajian kita pada pagi hari ini, marilah sama-sama kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai detik hari ini, pagi hari ini kita masih diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan mudah, dengan ringan kita melangkahkan kaki menuju tempat ini. Mudah-mudahan kehadiran kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ibu-ibu, bapak-bapak, keluar dari tempat ini segala kesalahan-kesalahan dan dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tema kita pagi hari ini berbicara tentang hidayah. Tentang hidayah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita sholat, ibu-ibu, sebagai seorang muslim atau muslimah, tidak pernah kurang kita memohon hidayah, meminta hidayah sampai 17 kali. Kalau kita membaca surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Berapa kali ibu-ibu? Oh, lupa. Berapa? 17 kali. Masya Allah. Alhamdulillah kita memohon kepada Allah supaya kita ditunjukkan ke jalan yang benar, jalan yang diridhoi Allah, dan kita dihindarkan dari jalan-jalan yang sesat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Bahkan ibu-ibu, hidayah yang sudah nempel di sini, hidayah yang sudah berada di sini, jangan sampai hilang. Jangan sampai hilang, jangan sampai copot, jangan sampai lepas dari kehidupan kita ini. Nauzu. Karena itu kan kita suka baca doa dengan doa yang sangat populer. Ibu-ibu Majelis Taklim Nurussalam udah pada hafal ya. Hafal ya? Hafal. Hafal enggak, Bu? Insya Allah. Tamba carabbana la tuziq qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. Luar biasa. Ibu-ibu sudah hafal itu doa. Ya Allah, jangan engkau sesatkan hati-hati kami ini setelah engkau berikan hidayah, setelah engkau berikan petunjuk, dan berikanlah kurnia dari sisimu ya Allah, rahmah. Wahab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahab. Inilah doa yang sering kita kumandangkan, yang sering kita baca di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, agar hidayah yang sudah ada di dalam diri kita ini jangan sampai copot, jangan sampai hilang. Gitu. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita berbicara hidayah, menarik kan? Kita nonton hidayah nggak? Gimana? Ibu-ibu sekalian yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita bicara makna hidayah, artinya petunjuk. Ya, lawanannya dolalah, sesat. Mau jadi orang sesat atau mau jadi dapat petunjuk, ibu-ibu? Dapat petunjuk. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, serta para pemirsa di mana saja mereka berada yang kami hormati, Syekh Mustafa Al-Marawi, pengarang kitab Tafsir Al-Marawi. Udah pernah baca kitab Tafsir Al-Marawi, ibu-ibu? Ya, dengerin aja daripada belakang. Ketika berbicara tentang hidayah, beliau membagi bahwa hidayah itu terbagi menjadi 4 bagian. Berapa? 4 bagian. Ini diingat-ingat. Ada berapa, ibu-ibu? Ada 4 bagian. Alhamdulillah. Kemudian yang pertama, ada yang disebut dengan hidayatun tabi'iyah. Ada hidayah yang namanya tabiat, ya, atau disebut juga ilhamiah, disebut juga hidayah alamiah, yang udah ada dari sonohnya tanpa kita minta sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu murahnya Allah, tanpa kita pesen sudah dikasih hidayah. Ini namanya hidayatun tabi'iyah, yang udah ada dari sananya, diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu, mana contohnya? Coba lihat. Misalnya hidayah ini diberikan kepada manusia, manusia begitu melahirkan bayinya, bayinya itu langsung bisa nangis. Bayi yang lahir dari rahim ibu nangis apa ketawa? Nangis. Di Bandung barangkali ketawa kali ya. Ibu, siapa yang ngajarin dia menangis? Ada yang ngajarin? Ibu pernah pesan pada waktu ibu mengandung, pada waktu ibu mengambil, ya, hamil, bilangin nanti, nak, kalau kamu keluar nangis biar tetangga dengar. Pernah pesan begitu nggak, Bu? Dia tidak diajarin, tetapi secara alamiah, secara ilhamiah, otomatis dia keluar nangis. Bahkan dengan bahasa tangisan dia ingin memberitahukan kepada ibunya, kalau dia pipis dia nangis, bayi. Betul apa tidak? Kalau dia lapar juga dia tangis, memberikan isyarat dan petunjuk kepada bapak dan ibunya bahwa ada sesuatu di dalam dirinya. Ini namanya hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala, yang sifatnya ilhamiyah, tabi'iyah, dan alamiah. Secara fitrah semua kita diberikan oleh Allah. bukan cuma manusia, binatang juga dalam rangka ingin melangsungkan kehidupannya dikasih juga hidayah yang secara fitriah ini. Coba kita lihat ada seekor itik itu Bu. Anak itik, Pak. Anak bebek. Bebek. Dia begitu lahir udah bisa berenang. Udah bisa berenang diajarin apa enggak? Ibu-ibu pernah ngajarin enggak? Jangankan ibu-ibu, emaknya si bebek aja kagak pernah ngajarin. Tapi secara otomatis ya bisa. Masya Allah, subhanallah. Ini hidayah yang diberikan oleh Allah untuk kehidupan makhluknya, baik buat manusia maupun untuk binatang. Alhamdulillah. Nah, itu namanya baru hidayah yang disebut dengan hidayah ilhamiyah atau disebut dengan hidayah tabiiyah. Jadi secara alamiah, secara fitrah. Ibu kalau lapar teriak. Siapa yang ngajarin, Bu? Terus yang kedua ada yang disebut dengan hidayatul hawasiyah. Hidayah yang berupa panca indera. Allah berikan kepada makhluknya, Allah berikan kepada manusia, Allah berikan juga kepada hewan panca indera untuk kelengkapan hidup kita dan menikmati kehidupan ini, diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ibu kepengen melihat, Allah kasih apa? Mata. Mau mencium, Allah kasih apa? Pernah gak pesen? Nanti kalau saya lahir kasih ibu. Pernah? Kalau boleh mesen, kalaulah boleh mesen ibu-ibu, wow, barangkali kita akan mesen yang lebih hebat daripada hidung kita yang ada sekarang ini. Semua akan memilih dan memesen supaya hidungnya mancung biar enak dilihat. Betul apa betul? Tapi ini udah langsung Allah berikan kepada kita. Ini yang disebut hidayatun hawasiyah, tanpa diminta sudah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Luar biasa. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a waja'ala lakum sam'a wal absara wal af'ida. Allah mengeluarkan dari perut ibumu, tadinya kamu belum kenal apa-apa. Sama sekali kita begitu lahir gak kenal apa-apa ibu-ibu. Jangankan kenal sama Ustaz Rifai, sama ibunya sendiri yang melahirkan juga kita gak tahu dan kita tidak kenal. Betul Pak? Lalu Allah berikan kepada kamu pendengaran, penglihatan, hati, terus berproses ini ibu-ibu. Supaya kita menjadi orang-orang yang pandai bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sesuatu yang sangat luar biasa diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ibu-ibu ada juga satu rupai yang namanya hidayah, disebut hidayatun aqliyah. Yang keberapa tuh? Keberapa ibu-ibu? Yang ketiga. Ini namanya ngaji. Kalau ngaji paham. Kalau sholat khusyuk. Jangan dibalik, nanti giliran ngaji khusyuk lagi. Ya, semua pada nunduk. Kok khusyuk amat sih ngajinya? Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita sudah mulai merucut ini tentang hidayah. Kalau tadi semua makhluk Allah kasih, tentang hidayah tabi'iyah, kemudian ada hidayah hawa. Sekarang ada yang disebut dengan hidayatun aqaliyah. Hidayah Allah berikan kepada kita berupa akal. Dan ini Allah berikan kepada manusia, tidak Allah berikan kepada hewan. Kalau kambing punya akal, berebut masuk ke TPIRI mau ngaji ke sini. Ini adalah hidayatun aqaliyah. Ya, hidayah yang Allah berikan berupa akal. Dan dengan akal ini orang bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Betul apa tidak? Ya, mana yang hak, mana yang batil. Inilah keistimewaan manusia karena dia diberikan oleh Allah akal, nalar, rasio, akal untuk bisa membedakan segala-galanya. Inilah bedanya kita dengan binatang, inilah bedanya kita dengan kambing, inilah bedanya kita dengan hewan-hewan yang lain. Oleh karena itu Islam sungguh sangat memperhatikan tentang akal ini, jangan sampai dirusak oleh minuman-minuman, oleh makanan dan sebagainya. Sebab kalau nanti akal kita sudah rusak, sudah tidak berfungsi lagi, derajat kita bisa lebih rendah dari binatang. Ibu pernah kan Bu lihat ya di jalan ada orang tanpa busana, laki-laki lagi serem apa kan? Wow. Usah aja ngelihat malu, apalagi ibu lagi. Kenapa itu terjadi? Karena akal sehatnya sudah hilang. Jatuhlah harkat dan martabatnya sebagai insan, sebagai manusia. Karena itu orang-orang yang berakal sehat seringkali diajak dialog oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, fa'tabiru ya ulil albab. Orang-orang yang berakal sehat, coba dong pelajarin ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala ini ya, analisa, perhatikan tentang ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu akal ibu-ibu dipelihara dan dijaga ya, diasah terus supaya pintar. Nah, untuk mengasah akal makanya ngaji terus biar pintar. Gitu ya. Insya kalau dibiarin aja nanti bisa. Bisa lama-lama ngapanya susah. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, para pemirsa di mana saja berada. Inilah yang membedakan kita dengan hewan, inilah yang membedakan kita dengan binatang karena adakan. Cukupkah manusia diberikan oleh Allah sampai kepada akal saja? Tidak. Ya. Sebab kalau hidup ini hanya mengandalkan akal semata, bapak-bapak, ibu-ibu, berapa banyak lihat orang yang akalnya hebat, orang yang pinter, orang yang cendekiawan, orang yang tahu tetapi tidak melaksanakan apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara akal, kalau puasa bagus apa enggak? Bagus enggak? Bagus. Banyak enggak yang tidak mengerjakan puasa? Sholat bagus tidak? Bagus. Tapi ada enggak yang kagak sholat? Korupsi jelek apa bagus? Jelek apa bagus? Tapi ngerjain? Karena itu tidak cukup orang hanya mengandalkan akal. Bahkan orang tambah pinter kalau tidak dibarengi dengan hidayatun dini ya, petunjuk agama, orang bisa keblinger. Untuk kebahagiaan hidup ini, kebahagiaan ibu-ibu, kebahagiaan bapak-bapak, kebahagiaan para pemirsa, maka Allah berikan yang disebut dengan hidayatun dini. Allah berikan hidayah berupa agama. Ini yang mahal nih ibu-ibu. Ya, hidayah dinia yang mahal. Allah berikan kepada manusia pilihan, dipilih oleh Allah untuk diberikan hidayah. Yahdi mayyasha. Allah berikan hidayah ini kepada siapa saja yang dikehendaki tanpa pilih-pilih. Hak prerogatif Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa ini ibu-ibu, hidayah yang sangat mahal sekali. Karena itu bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hidayah agama ini adalah sangat mahal sekali. Tidak sembarangan orang diberikan. Tapi Allah juga kalau ingin memberikan hidayah ini gak usah dipilih-pilih. Siapa saja kalau Allah sudah kehendaki, dari keturunan mana saja, bangsa apa saja, ya kalau Allah sudah memberikan hidayah, itu kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mampu memberikan hidayah kepada pamannya sendiri. Kita kenal yang namanya Abu Thalib. Orang yang membackup perjuangan Nabi, berada di belakang Nabi, mati-matian membela dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi tidak dapat hidayah, berat. Sampai-sampai Nabi saking cinta dan sayangnya sama pamannya sendiri, ya, ingin sekali memberikan hidayah kepada pamannya. Ketika pamannya sedang sakit, Nabi datang, Nabi berusaha berjuang supaya pamannya mendapatkan hidayah dunia ini. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Allah berfirman, innaka sesungguhnya engkau ya Muhammad tidak bisa memberikan hidayah sekalipun kepada orang yang sangat kamu sayangi, sangat kamu cintai, pamanmu sendiri. Coba Nabi saja diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang memberikan hidayah walakinallaha ya innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Allah akan berikan hidayah ini kepada siapa saja yang dikehendaki. Alhamdulillah. Lihat Nabi Allah Ibrahim alaihi salam tidak bisa memberikan hidayah kepada siapa, Bu? Anak dan istrinya. Jadi ini betul-betul mutlak hidayah ini dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu berbahagia ibu-ibu dan beruntunglah kita ini sudah dikasih hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana cirinya ibu-ibu, lihat. Mana cirinya ibu-ibu sudah dapat hidayah? Salah seorang penyair Sauki Beck mengatakan gitu, ya, kalau hidayah itu idza hallatil hidayatu qalban nashitat fi a'dha'ihi fil ibadah. Apabila hidayah itu sudah nempel berada di hati seseorang. Apakah itu di hati bapak-bapak, apakah itu di hati ibu-ibu, apakah itu di hati orang yang sudah tua, apakah yang masih muda, yang masih muda. Halatul hidayah itu dalam hati seseorang, cirinya apa? Nasyutat a'dahu fil ibadah, akan semangatlah seluruh anggota tubuhnya, panca inderanya kalau diajak untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Gampang. Ada panggilan, ayo ikut majelis zikir Nurussalam. Gampang udah. Kenapa gampang? Ada hidayah. Matanya disuruh ajak baca Quran. Ini kan bulan puasa. Bulan puasa kan identik sama Al-Quran. Karena bulan puasa diturunkan Al-Quran. Jadi kita mesti dekat sama Al-Quran, kita mesti sering baca Quran. Mata yang dapat hidayah, kalau diajak baca Quran udah melotot aja, Bu. Asik aja. Asik aja. Alhamdulillah. Tapi kalau nggak ada hidayah, merem lu udah ya. Betul apa betul? Iya. Ya Allah. Tapi kalau diajak nonton, matanya otot. Kalau melihat sinetron di paling depan, setan yang kami di sini. Kalau diajak baca Quran, diajak ngaji, ya Allah. Mantap. Nah inilah bapak-bapak, ibu-ibu, kalau sudah dikasih hidayat mau ibadat itu sangat mudah dan gampang. Iya. Orang mau ke masjid ikut berjamaah gampang. Sementara ada yang susah sekali bapak-bapak. Iya. Ini udah sampai hidayah di dunia. Kita ini tambah asik aja nih, pasti tambah menarik, apalagi udah saling bertanya satu sama lainnya ya. Nanti kompak-kompakan lah bertanya pada ustadznya. Namun demikian, malah kita saksikan tayangan berikut ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pemirsa Televisi Republik Indonesia dimanapun Anda berada, dan juga Majelis Nurussalam yang berbahagia, kita sudah sampai kepada hidayah diniyah. Jadi berarti kita, andai kata kita mau mengerjakan kebaikan, rasa-rasanya berat, perlu ditanyakan begitu, Ustaz. Ini dapat hidayah diniyah enggak nih? Padahal sekolahnya di madrasah diniyah gitu ya. Ya terus Ustaz. Iya. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, kenapa begitu pentingnya hidayah Allah Subhanahu wa taala ini? Sebab kalau orang tidak mendapat hidayah, subhanallah, Allah menyatakan dalam Al-Quran, auzubillahi minasyaitonirrajim, wa laqad dharabna li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adallu. Insyaallah Allah tegaskan dalam artian sungguh neraka jahanam itu isinya kebanyakan dari jin dan manusia. Dari apa, Bu? Indah. Ibu jin apa manusia? Alhamdulillah. Manusia. Jin dan manusia. Kenapa mereka sampai ditempatkan pada tempat yang sangat hina dina? Ya, padahal mereka lahum qulub. Mereka pada punya hati. Bu ada hatinya? Bapak? Ini hatinya, Pak. Ada hati. Tapi hati nanya layaf kohuna biha tidak pernah dipakai untuk memahami kebenaran-kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebenaran-kebenaran yang dibawa dari junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka juga punya ayun, mereka punya mata. Sebagaimana kita punya mata, ibu punya mata, ustaz punya mata, satri bayi punya mata, bapak juga punya mata. Tapi matanya tidak pernah dipakai untuk melihat kebenaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Matanya tidak pernah dipakai untuk melihat Al-Quran. Matanya tidak pernah dilihat, dipakai untuk melihat kebenaran yang disampaikan dan dibawa oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Dan mereka juga punya telinga. Kasih telinga. Sebagaimana kita punya telinga dan orang lain juga punya telinga, para pemirsa juga punya telinga. Tetapi telinganya itu tidak pernah digunakan. Dipakai untuk mendengar kebaikan-kebaikan. Mendengar nasihat-nasihat agama. Mendengar pengajian-pengajian. Mendengar tausiah-tausiah yang disampaikan. Kalau ini semuanya tidak berfungsi, hatinya tidak, matanya juga tidak, telinganya tidak, ulaika kal an'am. Mereka seperti apa? Binatang. Masya Allah, binatang mungkin masih ada harganya, Bu. Apalagi mau lebaran binatang. Ya. Ulaika kal an'am balhum adall. Bahkan lebih buruk lagi, lebih sesat lagi, lebih jelek lagi dari binatang. Nauzubil. Apa tuh lebih jelek dari binatang, Ustaz? Iya, coba bayangkan mungkin fisiknya. Nah, binatang dulu deh. Ya. Binatang dulu. Fisiknya kayak manusia, tetapi kelakuannya, perilakunya, masya Allah, lebih dari binatang. Nauzubillah. Mudah-mudahan kita jangan kayak begitu, ibu-ibu, ya. Karena itu benar. Sayyidina Ali karramallahu wajha. Ya, khalifah yang keberapa dia? Keempat. Bu. Khalifah yang keberapa, Bu? Yang pertama siapa? Abu Bakar. Kedua? Umar. Bin Khattab. Yang kedua? Utsman. Ketiga? Utsman bin Affan. Dan yang kelima? Yang keempat? Ali bin Abi Thalib. Ih, khalifah mah harus diingetin. Atau kumaha sih? Padahal khalifah cuma empat. Nabi-nabi sama nama malaikat. Aduh. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pemirsa, di mana saja berada yang saya sangat muliakan. Kata Sayyidina Ali terkait dengan hidayah dunia ini, apa kata beliau? Inna min na'imid dunya yakfikal islamu ni'matan wa minal ibrati yakfika mautu ibratan wa minas syugli yakfika ta'atu syuglan. Kata Sayyidina Ali, inna min na'imid dunya, sesungguhnya kenikmatan dunia yang paling hebat. Dunia kan banyak nikmat, Bu. Allah berikan kepada kita. Ya, dia jabatan, dia suami. Ibu punya suami, Bu? Ya, istri. Bapak ada istrinya, Pak? Itu semua nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi seindah-indahnya nikmat, sehebat-hebatnya nikmat yang Allah berikan kepada kita, ada cukuplah Islam itu sebagai nikmat yang luar biasa. Subhanallah. Apa ibu-ibu? Islam nikmat agama, masya Allah. Ini seindah-indahnya nikmat, sehebat-hebatnya nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini enggak ada, Masya Allah, bapak-bapak kalau hidup ini enggak ada tuntunan agama, enggak punya nikmat agama, enggak punya hidayah agama, tidak punya iman, Masya Allah, kita akan terjebak dalam kehidupan-kehidupan dan kita akan menjadi manusia-manusia yang tersesat dan sesat di perjalanan hari ini, besok dan seterusnya. Nauzubillah min dzalik. Ngomong-ngomong, udah sampai Sayyidina Ali bin Zaid. Silakan Ibu kalau mau tanya, ini kelihatannya dengan sabaran mau nanya di sini dulu nih. Silakan Ibu, mangga. Sini. Mana dulu? Apa sini dulu? Sini, silakan Bu. Namanya Bu ya. Namanya. Assalamualaikum, Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Desti. Desti Arasyid. Saya mau bertanya sama Pak Ustaz, apa bahasa hidayah itu sendiri? Hanya itu Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Langsung? Langsung aja. Ibu apa? Ibu Haji Desti. Desti Arasyid. Ibu perkenaannya luar biasa. Ternyata dia mengikuti kajian ini dengan cermat. Sampai-sampai pertanyaannya pas banget dengan hidayah. Apa sih Ustaz artinya hidayah? Hidayah itu bahasa Arab itu. Dari kata hadayah di hidayatan. Artinya petunjuk. Dan orang hidup ini butuh petunjuk, Bu. Kalau gak ada petunjuk, nyasar jalannya. Betul apa tidak? Ibu datang dari Bandung. Ada di sana buku petunjuk, petunjuk Jakarta, petunjuk ke Cirebon. Salah membaca petunjuk, kagak nyampe kepada tujuan. Nauzu, butuh apa enggak hidayah ini? Sangat butuh kita terhadap petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu-ibu, hidayah itu secara lugatan dan bahasa maknanya petunjuk. Tentu petunjuk Allah lebih luas dari sekedar makna kebahasaan itu sendiri. Ya, Bu. Paham ibu-ibu, sampai sekarang saking supaya anggota pengajiannya dapat hidayah, masih saling namakan wajib taklim al-hidayah. Tapi tentu saja hidayah petunjuk khusus itu ya, jadi bukan sekedar petunjuk jalanan. Namanya mau mana? Mau cari hidayah nih? Ibu kelihatan mau ke mana ibu? Mau ke rumah Mang Udin? Ibu nggak ada nih hidayahnya nih. Kan gitu ya. Jadi artinya hidayah secara bahasa petunjuk secara syar'i adalah petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada siapa saja yang dikehendaki, dan itu sebuah ciri bahwa Allah ingin menyelamatkan dia. Buktinya dia diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia selamat. Tidak sesat ya, bukan bang selamat ini nih, selamat ini selamat ya. Silakan Ibu, udah Ibu ya, udah sih ya. Ibu ya, silakan sini. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Hajah Warningsih dari Bandung. Yang ditanyain apa Bu? Apakah dapat hidayah itu bisa berkali-kali atau satu kali berlaku untuk selamanya gitu? Bagus ya. Terima kasih. Sudah itu Ibu. Ya. Kalau Ibu kembali kepada ayat tadi, ihdinas siratal mustaqim, supaya kita ini terus dan terus dikasih hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab bisa pasang surut nih hidayah agama ini Ibu-ibu. Karena itu jangan bosan-bosan meminta hidayah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau pagi sholat subuh aja, saya mah suka pakai kunut ibu-ibu bacanya. Nggak tahu ibu-ibu suka apa enggak, sama enggak tuh, sama alhamdulillah. Kan kita baca Allah mahdina fiman hadait wa afina fiman afait dan seterusnya. Minta apa itu ibu-ibu? Minta hidayah. Allahumma hadina sekali apa cuma terus Ibu? Kita minta setiap saat ibu-ibu, karena kita akan menghadapi perjuangan hidup yang luar biasa sesudah sholat ini. Kita akan ke kantor, kita akan ke pasar, sebagai mahasiswa kita akan ke kampus, sebagai pedagang dia akan ke pasar. Di pasar penuh dengan tantangan-tantangan yang sangat luar biasa. Di kantor juga begitu tantangannya. Tetapi sesudah kita dipagerin dengan hidayah Allah, maka insya Allah kita akan menjadi orang yang selamat dan jujur. Amin. Coba tukang dagang kalau dapat hidayah, mah dagangnya kegebakalan, ibu-ibu ngebohong. Iya, betul apa tidak? Iya. Kenapa? Karena ada hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu sangat pentingnya ini hidayah. Ya, ibu ya. Jadi kita terus aja ibu-ibu minta diberikan petunjuk, karena hari esok kita tidak tahu apa yang bakal terjadi dalam hidup dan kehidupan kita ini. Karena itu kita selalu mohon hidayah supaya kita jangan disesatkan jalan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Gimana ibu? Paham ibu ya? Alhamdulillah kan mendoakan anak kita, ya Allah berikan hidayah pada anak keluarga kita, kan indah sekali ya. Indah sekali ya, luar biasa. Anak-anak kita yang belum dapat hidayah, mudah-mudahan ibadahnya ya. Yang masih susah, yang masih males, supaya dapat hidayah ya Allah, sampai jungking-jungking kita minta semua supaya dapat hidayah ya Allah. Tapi kan pasti doa seorang ibu untuk anaknya pasti luar biasa. Kalau ibu berdoa bagaikan doa Nabi terhadap umatnya tanpa ada hijab. Iya. Kalau Nabi berdoa, masya Allah. Karena itu ibu-ibu biasain doain anaknya. Jangan disumpahin melulu, aduh maaf. Doain, boleh sumpahin. Biar banyak duit, boleh kayak gitu. Banyak rezeki. Iya, ini barangkali tengah ada ibu-ibu yang sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Noneng. Noneng? Iya. Neneng atau Noneng? Noneng. Noneng. Noneng. Panjang O-nya, Bu. Singkat saja, Pak. Iya. Ya, Pak Ustaz, apakah tanda-tanda orang yang mendapatkan hidayah? Tanda-tandanya orang yang mendapatkan hidayah itu gimana, Pak Ustaz? Tanda-tandanya itu aja ya. Tanda-tandanya gimana? Alhamdulillah, iya. Ibu pakai jilbab, Bu? Pakai jilbab? Tandanya dapat hidayah. Antara lain. Antara lain. Kalau dia nggak dapat hidayah, mana berain? Ini berat kan pakai jilbab kayak begitu, Ibu. Belum kiri kanan kita, aduh, yang ngantain sama. Tapi karena dapat hidayah, mas segala-galanya jadi entengnya, Bu ya. Mau ngerjain kebaikan, perintah Allah. Kalau orang dapat hidayah, itu enteng. Makanya dia disebut, oh dia udah dapat hidayah. Tadinya mah tukang main, suka main judi, sama masjid mah jauh. Ya Bu ya, sama pengajian juga gak pernah datang. Malah cuek aja. Sekarang mah rajin dapat hidayah. Itu mah cirinya begitu, ngeliatnya enak amat ini. Alhamdulillah. Perubahan. Ada sebuah perubahan yang signifikan. Perubahan bagus ya, positif ya. Perubahan positif. Ini ibu-ibu itu mah ciri-cirinya dapat hidayah. Kalau gak dapat hidayah kagak rata semuanya pakai jilbab kayak begini. Alhamdulillah. Terus mengenai hidayah nih, iya. Silakan dikaji lagi nih soalnya. Iya. Nah ibu-ibu, gimana supaya kita bisa mempertahankan hidayah kita ini supaya jangan hilang? Nah, supaya jangan hilang, kita saksikan tayangan berikut ini. Alhamdulillah, pemirsa televisi Republik Indonesia yang berbahagia. Tentu saja ilmu yang sangat bermanfaat kita telah dapat, yaitu mengenai hidayah Allah. Ternyata penjabarannya begitu luas. Begitu luas, ada empat tadi yang disebut oleh Ustaz kita. Dan kemudian ternyata hidayah-hidayah yang belum kita kenal, ternyata sudah kita miliki. Pada saat kita dilahirkan, pada saat binatang-binatang juga ada itu. Dan semuanya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak enteng orang ngomong mengenai mudah-mudahan mendapat taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Apa artinya? Teuing katanya gitu ya. Enggak tahu apa. Baik. Nah, waktu juga nih. Iya, iya benar ternyata. Aduh, asik bapak-bapaknya belum bertanya nih. Aduh, ini. Silakan Ustaz disimpulkan mengenai hidayah ini. Baik, ibu-ibu, sebuah kesimpulan dan juga sebuah tambahan bagaimana supaya kita bisa mempertahankan hidayah. Pesan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tubu qabla an tamutu, hendaklah kita memperbanyak tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi ini bulan suci Ramadan. Jangan kita sampai menjadi orang-orang yang rugi. Sebab kata Rasulullah, ada orang yang sangat rugi di bulan suci Ramadan. Siapa itu? Man adraka Ramadan wa lam yasum faman tadakhala an-nar. Siapa orang yang berada pada bulan suci Ramadan seperti sekarang ini, ada dia sehat, enggak sih sehat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat orang-orang menjalankan ibadah puasa, dia tidak puasa. Subhanallah, makan sono makan sini tanpa aling-aling dan tedeng-tedeng, bahkan mengundang datangnya murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nauzubillah. Sebuah orang yang dalam kondisi kayak gini kemudian mati, maka dia terancam dan diancam langsung dimasukin ke neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nauzubil. Karena itu tobat sebelum kita mati. Apalagi ini bulan Ramadan adalah bulan di mana kita dianjurkan banyak-banyak bertobat. Yang belum sadar buru-buru sadar, yang belum mau insaf buru-buru insaf, yang belum mau tobat tobat. Kalau di bulan suci Ramadan, pintu surga dibuka, pintu neraka dikunci, setan-setannya pada diikat. Masih enggak bisa tobat juga orang Betawi bilang kebangetan, keterlaluan. Kalau di bulan ini aja susah, bro, apalagi di bulan-bulan yang lain, ibu-ibu. Sebab di bulan ini jauh lebih memudahkan untuk dia bertobat dibanding dengan bulan-bulan yang lain, karena setan yang biasa menggodain, yang sudah biasa suka mengganggu, sedang diikat. Maksudnya kan dia lebih gampang. Malah dia yang jadi setan. La haula wala quwwata illa billah. Kemudian bu badiru bil amali sholihati qabla an tusyiru. Buru-buru kita berbuat amal soleh, amal kebaikan sebelum kita sibuk dengan urusan diri kita sendiri. Jangan nungguin tua baru mau beramal. Nanti mau ngaji. Kalau udah tua-tuaan, orang Bandung begitu tuh, Mbak. Oke, baik. Mumpung sekarang kita lagi sehat, bersegera kita bobok. Nanti kalau udah sakit, susah kita untuk berbuat amal soleh. Betul apa tidak? Jangankan berbuat amal soleh, untuk ngurusin diri sendiri saja. Kalau kita udah sakit-sakit, udah susah. Repot. Masya Allah, bahagia saya melihat ibu-ibu masih pada sehat. Amin. Amin. Dan senang lagi beramal soleh. Apalagi yang menyampaikan ustadznya ustadz soleh. Alhamdulillah. Jadi mari kesempatan yang sangat luar biasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi di bulan suci Ramadan ini, ibu-ibu. Mari kita berlomba-lomba berbuat amal kebaikan dan beramal soleh. Sebab ganjarannya, pahalanya sangat luar biasa. Siapa orang yang mendekatkan dirinya kepada Allah dengan perbuatan sunnah, maka dia akan diberikan pahala. Dengan pahala yang wajib di bulan lain. Bayangkan ibu-ibu suka terawih atau? Sunat atau wajib? Sunat. Iya apa? Sunat. Dikasih pahala wajib di bulan lainnya. Alhamdulillah. Ternyata waktu juga. Pemirsa televisi Republik Indonesia yang bahagia, dan juga jamaah Nurul Salam dari Bandung, rupanya waktu juga yang memisahkan kita. Semoga kita bertemu kembali pada mimbar Nurul Salam yang akan datang. Amin. Dan marilah kita di akhir daripada pengajian ini, silakan baca doa. Mari kita baca doa, angkat tangan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan segala kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Dosa kedua orang tua kita, baik yang masih ada maupun yang sudah dipanggil pulang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sedang berada di alam barzah, segala kesalahan dan dosa-dosanya diampuni oleh Allah, dan kuburannya mudah-mudahan dijadikan raudhah min riyadil jannah. Mudah-mudahan kita selalu diberikan hidayah untuk bisa menyelesaikan tugas yang tahunan ini, menjalankan ibadah puasa sampai selesai dengan sebaik-baiknya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana taqabbal minna salatina wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa ta'budana wa tadarru'ana wa takhashu'ana wa tamim taksirana ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bifadli subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin.